إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا. Di antara akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mahabbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dicintai. Berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, demikian juga kesepakatan Salafun As-Salih, para pendahulu kita. Kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki tidak serupa dengan kecintaan makhluk. Kecintaan yang penuh dengan kesempurnaan, yang mengandung hikmah yang sangat besar. Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mahabbah, sifat cinta. Dan di antara konsekuensi ataupun buah dari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik, hidayah, ilham kepada hambanya yang Allah cintai pada kehidupan dunia ini. Tidaklah dia mendengar kecuali perkara-perkara yang baik, tidak berucap kecuali perkara-perkara yang baik, tidak pula melihat kecuali hal-hal yang baik juga. Tangannya, kakinya, anggota tubuhnya, ketika Allah mencintai hamba tersebut, Allah memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Demikian juga buah dari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan selamatkan hamba itu dari azab dan siksanya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap manusia mengaku, mengklaim bahwasanya dirinya cinta kepada Allah. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Demikian juga keumuman manusia mengklaim, bahkan kaum Yahudi, kaum Nasrani mengklaim mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. namun kecintaan yang palsu, kecintaan yang dusta. Oleh karena itu, kecintaan tersebut membutuhkan pembuktian, sehingga dikatakan laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Bukanlah perkaranya engkau cinta, mengaku cinta kepada Allah, namun yang menjadi pokok perkara adalah bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita semuanya untuk memperhatikan, merenungkan apa saja yang akan menghasilkan kecintaan Allah kepada diri kita. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dikategorikan sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya lurus, jalannya benar. Selamat di dunia, demikian juga selamat di akhirat. Di antara perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum, innallaha yuhibbul muttaqin." Maka tatkala mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tetap menjalankan perjanjian, kesepakatan dengan kalian, maka hendaklah kalian wahai kaum muslimin menjalankan perjanjian tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan yang dijelaskan oleh para ulama, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka ketika seorang hamba menjalankan kewajiban-kewajibannya, semisal salat lima waktu, menjalankan puasa di bulan Ramadan, menjalankan perintah-perintah Allah, demikian pula perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibangun di atas keikhlasan dan meneladani Nabi dalam ibadah tersebut, biiznillah dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Ketika dia menjauhi perkara-perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menunaikan, menjalankan apa yang dibimbingkan oleh Allah, dia tinggalkan maksiat tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap murkanya, maka dia telah menjalankan ketakwaan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'i, Talq ibn Habib rahimahullah taala, ketika mendefinisikan takwa, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah. Ketakwaan adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah. Kata ketaatan amat luas, mencakup perkara yang wajib maupun perkara yang sunnah. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya bimbingan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan Quran sunnah, dalam rangka mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas bimbingan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas dalil, dia tinggalkan maksiat itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaklah kita bersungguh-sungguh serius mempelajari ayat-ayat, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengerti apa saja yang termasuk dalam bentuk-bentuk ketaatan untuk kita jalankan. Demikian pula kita mempelajari ayat-ayat dan hadis untuk mengetahui perkara-perkara maksiat, perkara-perkara kemungkaran untuk kita jauhi. Dari sini pula menunjukkan keutamaan thalabul ilm, keutamaan mencari ilmu. Karena dengan ilmu tersebut seorang akan mencapai derajat menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang menjadikan kita dicintai oleh Allah adalah berbuat ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Berbuat ihsan mencakup dua hal. Yang pertama adalah al-ihsan fi ibadatillah. Berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah, maknanya adalah al-itqan, mutqin, sempurna, menjaga kualitas ibadah yang dia laksanakan. Bukan semata-mata menjalankan ibadah atau semata-mata menggugurkan kewajiban. Namun ketika dia beribadah benar-benar mengoptimalkan dan memaksimalkan apa yang dia miliki, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya, kekhusyuannya, kehadiran kalbunya, fikirannya, semuanya dikerahkan dalam ibadah itu khusyuk. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua derajat ihsan, ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, mal ihsan, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Derajat ihsan yang pertama yang dijelaskan Nabi SAW, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Memang demikian. Karena kita tidak mampu melihat Allah di dunia ini. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Tapi mengatakan bahwasanya kalian tidak akan bisa melihat Allah di dunia ini hingga kalian mati. Adapun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kaum mukminin untuk bisa menikmati kenikmatan yang tinggi. Itulah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ihsan yang pertama, ketika engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, khusyuk, tunduk, betul-betul memusatkan perhatiannya bahwasanya dia beribadah di hadapan Allah. Dalam hadis qudsi, Nabi SAW mengatakan tafarraq. Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tafarrag li'ibadati, ya ibadi, tafarrag li'ibadati, amla' qalbaka ghinan, wa ashudda faqrak. Wahai hambaku, curahkanlah perhatianmu, kosongkanlah fikiranmu, semata-mata untuk beribadah kepada Allah, fokus. optimal, menjaga kualitasnya, tafarrag li ibadati, adalah engkau benar-benar khusyuk dalam beribadah kepadaku. Amla qalbaka ghinan, aku pasti akan penuhi qalbumu dengan kekayaan. Menjadi orang yang cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak rakus, tidak kurang terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Dan aku pasti akan menutup kefakiranmu, kebutuhanmu. Kemudian yang kedua, jika kita tidak mampu untuk mencapai martabat tadi, fa illam takun tara fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Beribadah kepada Allah merasa dan yakin bahwasanya Allah memantaunya, Allah melihatnya, Allah mendengarnya, yakin bahwasanya Allah akan membalasnya sesuai dengan amalannya, sesuai dengan kalbunya, sesuai dengan keikhlasan dan ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihsan dalam beribadah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Demikian pula ihsan terhadap hamba-hamba Allah secara khusus dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala secara umum. Berbuat ihsan, berbuat baik terhadap anaknya, istrinya, kewajiban dia, dia tunaikan, hak-hak mereka diberikan. Demikian juga berbuat baik terhadap tetangga, masyarakatnya, sesuai dengan kemampuannya. Yang dikatakan oleh ahli ilmu, ihsan terhadap sesama, yaitu badlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajah. Mengupayakan, mencurahkan apa yang dia miliki dari tenaga, fikiran, harta untuk kebaikan, kemaslahatan orang lain. Badrun nada, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, berbuat baik terhadap sesama. Yang kedua, kaful adza, menahan gangguan baik lisan, ucapan, perbuatan, tindakan. Demikian juga bertemu dengan sesama muslim dalam keadaan wajah yang ceria. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah ihsan, niscaya Allah SWT, berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian yang ketiga, termasuk dari perkara yang akan membuahkan kecintaan Allah kepada kita adalah berlaku adil. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berlaku adil. Ketika dia memiliki anak, maka dia wajib untuk berlaku adil terhadap mereka. Ketika dia memiliki lebih dari satu istri, maka dituntut untuk adil terhadap istri-istrinya. Demikian juga penguasa yang berlaku adil, termasuk salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, imamun adil, imam yang adil. Berlaku adil, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlakulah adil. Sesungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, termasuk perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita adalah senantiasa bertaubat kepada Allah, beristighfar, dan bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang banyak dan senantiasa bertaubat kepada Allah dan orang-orang yang bersuci. Banyak beristighfar karena kesalahan, karena dosa dan maksiat. Karena dia melalaikan kewajiban, karena melanggar perkara yang haram. Bahkan beristighfar itu disyariatkan dalam sekian tempat setelah kita melaksanakan ibadah. Setelah sholat beristighfar untuk menutup kekurangan yang ada padanya. Nabi SAW yang telah dijamin diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang ketika beliau hidup, beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali, 100 kali. Demikian pula bersuci, menjaga kesucian lahir dan batin. Senantiasa menjaga kesucian lahir, menjauhi najis, senantiasa menjaga wudu dan semisalnya, menjaga kesucian batin, menjaga diri dari penyakit-penyakit hati, hasad, iri, dengki, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Itu menjadikan kita biiznillah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Sebab-sebab kecintaan Allah kepada hamba amatlah banyak. Di antaranya adalah menjalankan ibadah-ibadah sunnah, salat sunnah, salat rawatib, salat witir, salat duha, menjalankan puasa-puasa sunnah. Itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai. Demikian pula membimbing kepada kita agar jalan kita lurus, agar istiqamah. Lisan kita, pendengaran kita, mata kita, kaki kita, buah dari kecintaan Allah kepada hamba. Demikian juga termasuk dari perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah berjihad fi sabilillah. Allah mengatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya. Ketika dia berjihad ikhlas, kemudian jihadnya adalah jihad yang syar'i, jihad yang benar, yang lurus. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semuanya untuk menjalankan perkara-perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita semuanya, mendatangkan keridhaan Allah kepada kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua dari fitnah yang tampak maupun fitnah yang tersembunyi. Dan semoga Allah mengaruniakan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.